Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini masih kita diberikan kemudahan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang membahas seputar masalah aqidah dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhada. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar jenis-jenis syirik kecil. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke jenis syirik kecil berikutnya. Disebutkan oleh mu'alib di sini ar-rabi'u, yang keempat, min anwa'i syirkil asghar sabbud dahri wa nahwihi. Yang keempat, termasuk dari jenis kesyirikan dari syirik kecil adalah sabbud dahri wa nahwihi, mencelah masa dan yang semisalnya. Termasuk pula ke dalamnya adalah mencelah waktu atau zaman. Celaan yang dimaukan di sini adalah zat daripada masa itu. Ya, dia mencelah masa, dia mencelah waktu, dikarenakan ya mungkin dia mendapatkan dari masa tersebut sesuatu yang tidak baik. Pada hakikatnya disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang itu mencelah masa, mencelah waktu, masuk pula di dalamnya nanti akan disebutkan mencelah angin yang berhembus. Ini pada hakikatnya orang itu mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencela makhluk itu sama saja mencela yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun makhluk itu hanyalah wasilah, sebab saja, apakah itu angin, masa atau yang semisalnya. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang mencaci maki, ya, mengutuk masa, maka pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk daripada syirik kecil. Kata mu'alib di sini, wa hadzan naw'u fi bayani asya' yartakibuha ba'dun nas bihukmil adah. Dan jenis ini termasuk ke dalam penjelasan beberapa perkara yang sebagian manusia terjatuh ke dalamnya dengan menghukuminya secara adat kebiasaan. Wa hiya mimma yanqisu at-tauhid aidan wa yusi'u ila al-aqidati. Dan dia, yaitu jenis-jenis perkara ini, mencela masa, mencela waktu, mencela zaman, mencela angin dan yang semisalnya, ini termasuk perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang dan juga bisa memperburuk akidah seseorang. Dan inilah diantara perbedaan dari perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar itu bisa menghilangkan tauhid secara menyeluruh yang ada pada seorang, sehingga apabila seorang itu mati dalam keadaan berbuat syirik besar, maka ya tidak ada ampun bagi dirinya, ya pasti dia akan masuk neraka dan akan terhapuskan semua amalannya. Itulah bahaya besar dari bahaya syirik besar. Adapun syirik kecil disebutkan oleh para ulama, ya tidak sampai menghilangkan semua akidah, semua tauhid yang ada pada seorang. Hanya saja dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Dia mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada seorang. Dan syirik kecil tidaklah menghapuskan semua amalan. Yang dihapuskannya adalah amalan yang terkena syirik kecil itu. Wa min hadhihi al-asya, dan di antara jenis-jenis ini, sabud dahri, yaitu seorang mencelah masa, wa wasabbur rih, dan juga mencela angin, wa ma asbaha dzalika min isnadi dzammi ila al makhluqati fi ma laisa laha fihi tasarrufun, dan yang semisalnya dari penyandaran seorang kepada celaan terhadap makhluk-makhluk yang pada hakikatnya makhluk-makhluk itu tidak ada andil padanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, pada hakikatnya semua kebaikan dan semua keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sebagai wasilah. Seperti angin yang berhembus, ya terkadang naam dengan sebabnya memberikan manfaat, ya terkadang pula dengan sebabnya bisa merobohkan rumah, ya menghancurkan tanaman, ya. Dan pada hakikatnya itu semua yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau misalnya kita dapati pada masa atau pada angin sesuatu yang kita tidak inginkan, yang kita tidak senangi, maka jangan kita celah angin itu. Ya, tidak boleh kita celah dasar angin ini. Ya. Dicelah, dicaci maki. Ya, karena pada hakikatnya tatkala seorang itu mencela makhluk, dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan seorang hanya sekedar berkhobaran terhadap masa. Sebagai contoh misalnya, hari ini cuaca sangat panas misalnya, ya gerah, ya ini sekedar berkhobaran, ya hari ini cuaca sangat dingin, ya bukan mencelahnya, bukan, tapi sekedar berkhobaran saja, ya bukan mencelahnya, tapi sekedar pengkhobaran. Sebagian para ulama menyebutkan ini tidak mengapa, ya bukan termasuk mencelah masa. Yang dibawakan di sini adalah mencelah ya hakikatnya zat ya masa itu sendiri, ya dasar misalnya ya angin ini, ya dasar misalnya hujan, gara-gara hujan jualan anak enggak laku misalnya, kurang laku. Ya, dia mencelah masa. Ya. Kemudian fayakunu hadza dhammu fil haqiqati muwajjihan ila Allah Subhanahu. Maka tatkala seorang mencelah masa, pada hakikatnya dia mengarahkan celaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-khaliqu al-mutasarrif, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dan yang telah mengaturnya. Qala Allah taala 'anil musyrikin, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan kaum musyrikin dari ucapan-ucapan mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun." Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan orang-orang musyrikin. Wa qalu, mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrikin, "Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya." Tidaklah kehidupan ini yang melainkan kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Ini anggapan orang-orang kafir. Ya, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Sebagian dari mereka, ya, itu hanya percaya kehidupan itu hanya ada di dunia. Ya, sehingga mereka mengatakan kehidupan itu hanyalah ada di dunia. Kita hidup, ya, kemudian kita mati. Ya, seperti binatang. Ya, tidak ubahnya seperti kehidupan binatang. Ya. Hidup, makan, minum. Ya. Kemudian nanti mungkin disembelih. Ya, dimakan oleh manusia. Hanya itu saja kata mereka. Kehidupan itu hanya di dunia. Dan ini mayoritas orang kafir seperti ini. Mereka menganggap surga itu hanya di dunia. Ya. Kenikmatan itu hanya di dunia. Sehingga sebagian mereka atau mayoritas orang-orang kafir itu takut mati. Ya. Mereka takut sekali mati. Ya, karena mereka beranggapan kenikmatan yaitu hanya ada di dunia. Sehingga mereka berusaha dengan sekuat tenaga agar hidup mereka itu abadi. Tapi nyatanya juga tidak bisa. Ya, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Hatta Fir'aun, hatta Qarun. Ya, Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ternyata mati pula dia. Qarun, ya, yang dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ya, kunci gemboknya saja, ya, saking banyaknya hartanya, itu dipikul oleh beberapa orang ulil quwah, ya, yang memiliki kekuatan, itu juga mati. Ya, orang-orang kuat terdahulu pun mati. Jadi tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Nah, begitu juga orang-orang yang mengaku kebal, ya, tidak mempan dengan senjata, ya, ternyata mati pula. Nah, jadi intinya, nah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan mati. Ya, berapapun besar usaha kita agar kita hidup, ya, itu tetap saja kalau ajal sudah menjemput kita, nah, tidak akan bisa diakhirkan dan tidak pula bisa dimajukan kalau sudah ajal menjemput. Walaupun sekuat tenaga, ya, kita mendatangkan obat-obatan, kita datangkan dokter yang paling pintar, dokter spesialis, ya, untuk menolong orang tua kita misalnya, ayah kita, agar dia tidak meninggal. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia meninggal, ya tetap saja meninggal. Ya. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan nanti kita akan, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berbeda keadaannya. Ya, orang-orang musyrikin mereka mengatakan tidaklah kehidupan itu kecuali di dunia saja. Ya. Kita hidup kemudian kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah yang membinasakan kita, yang mematikan kita kecuali masa. Ya, kecuali masa. Nah, jadi matinya manusia itu, ya, disebabkan karena masa saja. Ya. Sudah memang masanya. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. ya, adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka ini, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Tidaklah yang mereka ucapkan itu, kita hidup di dunia saja, mati hidup, dan tidaklah kita dibinasakan kecuali karena masa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua, ucapan itu semua, ya, tidak ada ilmu padanya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan inhum illa yadhunnun, melainkan itu adalah persangkaan mereka saja. Ya, omong kosong belaka. Nah. Faqad kadzabu bil ba'tsi. Maka sungguh pada ayat ini mereka orang-orang musyrik telah mendustahkan ya kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Padahal ya, hari kebangkitan itu nyata. Ya, setelah kita melewati beberapa alam, yang pertama adalah di perut ibu kita, ya. Kemudian setelah itu kita dilahirkan ke dunia, ke alam dunia. Setelah itu kita diwafatkan dan semua dari kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita berpindah ke alam berikutnya, yang merupakan awal dari alam akhirat, yaitu alam barzakh, ya, alam penantian, ya, alam penantian, yaitu barzakh itu disebutkan oleh para ulama seperti dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sambil menunggu datangnya hari kiamat. Dan orang yang sudah meninggal mustahil dia akan bisa kembali, ya, karena sudah di alam barzakh, ya, sudah terpisah dia. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan ada orang yang bisa balik, ada orang yang bisa jadi hantu, ya, ada orang yang bisa balik ke rumahnya menjenguk orang tuanya, ya, itu tidak benar. Ya, karena bagaimana mungkin dia mau menembus alam barzakh dalam keadaan alam itu tidak akan bisa ditembus, ya, dan tidak mungkin dia akan kembali karena ada malaikat yang menjaganya. Nah, jadi tidak ada, tidak benar ucapan-ucapan yang mengatakan ini hantu fulan, ya, fulan malam ini menghantu dia, ya, ini tidak benar. Nah, yang mendatangi orang tersebut dalam wujud ya jenazah itu tidak lain adalah syaitan. Ya, tidak lain adalah syaitan. Ya, bukan manusia itu. Karena orang yang sudah meninggal dia tidak ada urusan lagi dengan orang yang ada di dunia. Dia sudah di alam barzakh. Tidak mungkin dia akan kembali. Ya, lebih-lebih ada anggapan ya Nabi Khidir itu bisa datang di sebuah majelis. Ini juga cerita dongeng pula yang menyebar ya di sebagian kaum muslimin. Ya, mereka meyakini Nabi Khidir itu bisa mendatangi sebagian majelis zikir. Apalagi kalau dibacakan wirid-wirid tertentu, nanti ya Nabi Khidir akan datang. Ada juga yang lebih parah dari itu. Mereka yang meyakini Rasulullah bisa ya keluar dari kuburannya. Ya. Bisa keluar dari kuburannya, masyaallah. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, tidak ada keterangan sedikit pun dari Al-Qur'an. Begitu juga dari ucapan Rasul sendiri dan kalangan para sahabat yang menyebutkan Rasulullah bisa ya keluar dari alam barzakh. Itu tidak ada satupun. Yang hanya adalah dongeng semata. Ya, cerita-cerita fiksi seperti ini, fiktif seperti ini biasa menyebar di sebagian kalangan kaum muslimin. Dan yang lebih parahnya lagi, itu ditelan mentah-mentah oleh yang mendengarnya. Ya, ditelan mentah-mentah. Ya, tanpa dicek terlebih dahulu. Secara akal manusia saja itu bertentangan. Apalagi kalau mau ya dibuka Al-Quran, mau dibuka kitab-kitab hadis, atau mau dibuka ya kitab-kitab para ulama tentang keterangannya. Tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, waqalu, mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunia, dan tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia semata. Maka oleh sebab itu tidak heran kita melihat orang kafir yang dikejarnya hanya dunia, yang dicarinya hanya dunia, ya, siang malam, tidak kenal waktu, ya, semua usaha, semua upaya mereka kerahkan hanya sekedar ingin mencari uang, ya, sebanyak-banyaknya, tidak lagi kenal yang namanya halal haram, semua dihantam, ya, semua diambil. Ini orang kafir. Nah, kalau sebab itu kalau kita naam hidup di dunia hanya ini yang kita kejar, ya, hanya dunia yang kita cari, hanya dunia yang kita tumpuk, naam, sehingga melupakan ibadah, melupakan sholat lima waktu, ya, melupakan menuntut ilmu, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Ya, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kalau sekedar harta yang kita kejar. Karena banyak dari kalangan kaum muslimin, karena sibuknya dengan dunia, lupa sholat. Ya, kalau dinasehati, alasannya sibuk, tidak sempat. Kalau dinasehati, belum ada waktu. Nah, ya. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Ya. Allati nahnu fiha, yang kita berada padanya, kata mereka, laisa hunaka hayatun siwaha, dan tidak ada di sana kehidupan kecuali kehidupan dunia semata. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Ai yamutu qaumun wa ya'ishu akharun, akan mati ya kaum-kaum itu dan akan digantikan dengan yang lain. Mereka beranggapan seperti itu aja manusia ini. Ya, seperti ini hewan, seperti tumbuhan. Ada yang mati, hidup lagi, ada yang mati, hidup lagi. Seperti itu aja. Ya, tidak ada hari perhitungan. Ya, tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada setelah itu ya tempat terakhir. Ini anggapan mereka. Dan berbeda dengan ya kaum muslimin yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, mereka meyakini bahwasannya tidak hanya kita ini hidup di dunia, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat ya kita akan kembali kepada salah satu dari dua tempat. Kalau kita ya termasuk orang yang beruntung, yang di dunia kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita kepada surga. Ya, sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada sedikit pun ya rasa sakit. Ya. Rasa kesulitan. Ya, semuanya di dunia itu kenikmatan. Bahkan kata para ulama, ya di akhirat nanti tidak ada yang lagi namanya buang kotoran. Buang hajat. Jangan dikira kalau kita makan sebanyak-banyaknya di surga nanti kepikiran, ya nanti sakit perut. Ya nanti khawatirnya ya menimbulkan penyakit, ya nanti dikit-dikit ke kamar mandi, ya tidak demikian. Hatta kata para ulama, ya manusia yang ada di surga tidak akan buang ingus, tidak akan haid lagi kalau wanita. Nah, ya semuanya kenikmatan, ya tidak ada lagi sedikit pun sesuatu yang sulit di dunia itu, di akhirat nanti. Berbeda dengan negeri ya atau tempat yang namanya neraka, tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya melalui lisan rasulnya, ya orang yang selama hidup di dunia ya itu senang, dan bahkan orang ini orang yang paling senang di dunia, paling kaya, ya sedikit pun dia tidak merasakan kesusahan di dunia. ya, kemudian dia qadarul ma syaa fa'al, dia bukan orang yang baik, ya, termasuk penduduk neraka, dimasukkan ke dalam neraka satu kali celupan, ya, satu kali celupan, ya, kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanya dia, apakah ada terlintas di benakmu, ya, sesuatu yang enak di dunia? Dia mengatakan, lah, tidak ada. Dia lupa. Ya, padahal waktu hidup di dunia dia adalah orang yang paling kaya, ya, paling nikmat. Tapi itu semua tidak, ya, bisa dia rasakan, tidak bisa dia ingat, sangkingkan kerasnya siksaan neraka. Ya, sangkingkan kerasnya siksaan neraka, semua kenikmatan yang pernah ia rasakan di dunia itu seolah-olah tidak berbekas. Ya, hilang dari ingatannya. Ya, maka oleh sebab itu janganlah bercita-cita, ya, pengen masuk neraka. Karena ada sebagian kaum muslimin ketika dinasehati agar mereka sholat 5 waktu, agar mereka menjadi orang yang baik, ya, malah guyonan yang ada, ya, candaan yang ada, penolakan yang ada, ya, tidak apa-apa masuk neraka. Nanti kan di sana ketemu para artis, ya, artis idola, ketemu si fulan nanti, ya, ketemu Michael Jackson atau, ya, kata mereka, ya, ketemu nanti pemain bola si fulan misalnya, ya, Maradona, ya, yang selama ini saya mimpi-mimpikan bertemu dia, semoga nanti di neraka saya bertemu, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, kira dia di neraka itu enak, bisa main bola, ya, bisa lompat sana sini seperti orang yang konser itu, ya, tidak sempat, ya, setelah dibakar oleh api neraka, gosong, ya, dibakar lagi, seperti itu aja, disiksa terus menerus. Jadi tidak ada sedikit pun, ya, di neraka itu kebaikan, ya, semuanya kejelekan. Kemudian kata Syekh Fauzan hamidahullah, wa hadza minhum inkarun liwujudil khaliq al mutasarrif, dan ini dari mereka adalah bentuk pengingkaran, penolakan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat pengatur. Ya, jadi mereka tidak meyakini adanya pencipta. Dan ini ada di dunia, ya, orang-orang yang zahirnya tidak mengakui adanya Allah, tidak ada pencipta. Mereka beranggapan dunia ini ada itu, ya, begitu saja, proses alamiah saja, ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ya, dalam 6 masa. Nah, mereka mengatakan dunia itu, ya, dari dulu sudah ada seperti itu aja sudah. Mereka tidak meyakini adanya pencipta. Dan ini semua kata para ulama, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang menolak adanya sang pencipta, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya, ya, itu sombong saja. Ya, kebohongan belaka. Ya, pada hakikatnya hati-hati mereka itu mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya pencipta. Mustahil alam yang begitu, alam semesta yang begitu rapi. Ya, matahari pada tempatnya, bulan pada tempatnya, bintang pada tempatnya, gunung-gunung pada tempatnya, sungai pada tempatnya, lautan pada tempatnya. Ya, begitu teratur adanya siang dan malam. Ya, adanya pergantian siang dan malam. Mustahil yang teratur ini tidak ada pencipta. Ya. Ini secara akal saja. Belum ditinjau dari nanti dari segi dalil, ya, nakli dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, secara akal manusia saja sesuatu yang rapi ini mustahil tidak ada yang menciptakan. Dan ini bisa kita lihat contoh-contoh yang lain. Ya, masjid yang kita tempati ini, mustahil tiba-tiba bim salabim jadi masjid darul ilmi. Ya, langsung ada tiang, langsung ada kipas, langsung ada lampu-lampunya. Ya mustahil. Ya ada yang bangunnya manusia. Ya, bangunnya pun ya pontang-panting, ya butuh proses pondasi dulu. Ya. Setelah pondasi tiang, nah kemudian lantai dua, kemudian atap, dan seterusnya. Ya, ada yang membuatnya. Ya, begitu juga meja yang ada di hadapan antum ini. Ya, mustahil tiba-tiba ada di masjid kita ini. Tiba-tiba jadi bagus dia. Ya. Mustahil. Sesuatu yang rapi, sesuatu yang teratur, kata para ulama, pasti ada yang membuatnya. Ya. Seperti makanan misalnya donat yang sering antum makan. Ya, donat bentuknya bulat, lembut, enak. Dikasih topping atasnya, ya mau naam apa rasanya. Mustahil tiba-tiba di rumah antum bim salabim jadi donat, ya sudah ada di meja-meja, sudah ada sekian potong, ya mustahil, ya pasti ada yang membuatnya, apakah antum yang beli atau ibu antum yang buat. Begitu juga alam semesta ini, mustahil, ya begitu rapi. Daratannya, tumbuh-tumbuhannya, ada hewan, ya, ada lautan, ada matahari, ada bulan, ada galaksi, ada bintang-bintang, begitu teratur. Adanya perputaran siang dan malam, ya, mustahil, ya jadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakan. Ini secara akal manusia, ya, secara akal manusia. Belum lagi dibuktikan dengan dalil naqli, dalil penukilan dari Al-Qur'an, begitu juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya itu ada pencipta. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti pula kata para ulama, itu bisa dilihat dari dalil hissi, panca indra, adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta. Perhatikanlah ketika orang berdoa, ya dia berdoa meminta sesuatu, banyak yang dikabulkan, ya banyak yang dikabulkan orang yang meminta kepada Allah, menunjukkan Allah itu ada, ya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala tidak harus dilihat, karena ada lagi ya dari kalangan manusia, ya kalau meragukan adanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, mana buktinya? Tampakkan di depanku, katanya. Mana? Ya, beda dengan kami. Tuhan kami ada di depan tuh patungnya. Ya. Nah, padahal buatan manusia juga. Ya. Mana Tuhan kalian? Enggak kelihatan. Ya, pertanyaannya sebenarnya suatu subhat yang sangat mudah dipatahkan kata para ulama. Ya seperti sarang laba-laba. Tapi walaupun seperti sarang laba-laba, ya kalau kaum muslimin tidak belajar, ya juga susah menghilangkan subhat ini. Betapa banyak yang kena subhat ini, ujung-ujungnya jadi kafir, murtad. Ya, dikasih subhat. Padahal subhat ini subhatnya sangat kecil sekali. Ya, kalau orang yang belajar pasti tahu, mudah untuk menangkisnya. Ya kita jawab, sesuatu yang ada tidak harus terlihat. Sesuatu yang ada tidak harus terlihat. Seperti contoh misalnya yang jelas-jelas ada di sekitar kita, adanya angin. Ya, adanya angin, siapa yang bisa melihat adanya angin? Tidak ada, tapi bisa merasakan adanya angin. Ya, bisa merasakan adanya angin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kita yakini ada. Berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an, hadis, begitu juga bukti-bukti adanya alam semesta. Mustahil tidak ada yang menciptakan. Begitu juga bukti hissi. Ketika seorang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat? Jangankan kita. Ya. Para nabi saja itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salam ya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihatku ya, melihat di dunia. Kemudian Nabi Musa alaihi salam ya diperintahkan untuk memperhatikan gunung yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunung lancung hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Ya, kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Dan ini sudah dicontohkan oleh para al-anbiya, para nabi. Nabi Musa sudah minta izin, tidak bisa. Allah contohkan gunung melihat Allah, gunung hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita yang melihat Allah? Gunung sekeras itu aja karena takut kepada Allah hancur lebur. Apalagi manusia. Ya, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Seperti dikisahkan dalam hadis ya Anas bin Malik ya. Ketika kisah Al-Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah langsung mendapatkan perintah ini langsung dari Allah. Biasanya ya, perintah itu datangnya melalui malaikat Jibril karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Berbeda dengan perintah salat. Perintah salat langsung didapatkan Rasulullah dari Allah langsung. Ya, di langit yang ketujuh sana. Ya, di langit yang ketujuh sana. Dalam hadis yang sangat panjang. Pada saat beliau mendapatkan perintah salat, beliau tidak melihat Allah. Ya, beliau tidak bisa melihat Allah. Beliau mengatakan nurun ala nur. Ada cahaya di atas cahaya. Ada cahaya yang menghalangi pandangan Rasulullah tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Ya, para nabi saja tidak bisa melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat nanti ketika di surga. Dan melihatnya kita, melihatnya penduduk surga, ya semoga kita semua termasuk penduduk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Melihatnya penduduk surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang paling besar, yang paling nikmat yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, kenikmatan di surga itu tidak ada bandingannya. Semua yang ada di dunia ini kita kumpulkan, kita dapatkan ya, misalnya dunia ini kita dapatkan, kita genggam, atau yang semisalnya pula kita genggam kalau ada ya, semuanya kita kumpulkan tidak bisa menyaingi sedikit pun apa yang ada di dalam surga dari kenikmatannya ya. Ada pun disebutkan oleh para ulama kalau di surga ada anggur nanti, ada emas, ada buah-buahan ya, ada laban, ada susu. Itu sekedar namanya saja yang sama kata para ulama. Ya, di dunia ada anggur. Ya, di akhirat pun ada anggur. Nah, di dunia ada laban, susu, di surga pun ada. Di dunia ada emas, di akhirat pun nanti ada. Ya, banyak kenikmatan-kenikmatan di surga, nama-namanya seperti nama-nama yang ada di dunia. Tapi jangan kita ya kira kalau di dunia dan di akhirat ya itu sama rasanya. Ya, itu tidak sama sekali. Kata para ulama itu hanya sekedar namanya saja yang sama. Cemeti yang ada di akhirat saja itu tidak bisa ya menyaingi ya kenikmatan ya naam yang ada di dunia ini ya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini tidak bisa ya menyaingi, mengalahkan kenikmatan yang ada di akhirat ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya bisa kita ya luruskan. Ya, bisa kita jawab dengan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang telah kita sebutkan. Kemudian kata Syekh Fazal rahimahullah, wa rudda jariyanil hawadits ila tabi'ah. Dan orang-orang musyrik mereka mengembalikan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini menurut kebiasaan. Ya, menurut kebiasaan. Walihadza qalu, oleh sebab itu mereka mengatakan, wama yuhlikuna ilad dahr. Tidaklah yang membinasakan kita kecuali masa. Ai la yufnina illa mururul layali wal ayyam. Tidaklah yang membinasakan kita kecuali perjalanan siang dan malam. Fanasabu al-ihlak ilad dahr ala sabilid dham lahu. Maka mereka menyandarkan kebinasaan, kematian itu kepada masa, ya, dalam rangka mencelah masa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.